Berdebar dadaku ini, gelisah dalam hati. Mungkin karena kau akan pergi. Duhai cintaku, begitupun juga denganku. Begitu berat hati diriku untuk meninggalkanmu. Betapa bahagia hatiku bila ku bersanding denganmu. Tapi kini hatiku sedih karena kau akan pergi. Saat berjumpa lagi. Begitupun juga denganku. Begitu berat hati diriku untuk meninggalkanmu. Betapa bahagia hatiku bila ku bersanding denganmu. Tapi kini saat berjumpa lagi. Peluklah aku, dekatlah aku, rasakan. selalu setia padamu.